Saya penggemar podcastnya Abang. Wah, makasih. Baru pulang kuliah? Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga. Kok tahu? Aromanya Hotin banget. Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62. Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go. Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan. Akur, Bang. Hotin itu banyak variannya. Oh, iya. Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat. Yeah. Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan. Betul banget. Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot. Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy. Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot. Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin. Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.